Jadi awak nampak macam mana Allah SWT sifatkan orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Bagaimana dengan begitu jelas, tetapi bagaimana orang lain berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Itulah petunjuk Allah SWT yang Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah tak berikan dia petunjuk, maka dia tidak akan dapat petunjuk. Jadi agaknya orang-orang ni tak dapat petunjuk. Jadi relax saja, dengar Quran dibacakan, khusyuk, tenang, makin tunduk, makin tunduk, jangan jatuh segala ya. Ha. Kan? Macam gitu betulnya. Allah. Kalau ngantuk, Ustaz, kalau ngantuk boleh tak pusing-pusing kan kepala lah. Ngantuk boleh fikir tak? Ngantuk boleh baca Quran tak? Tidur sudah. Tapi ni terawih ni apa semua tak apa lah. Tidur. Daripada awak susahkan seksa diri awak, dia tak suruh seksakan diri awak. Mana yang awak mampu, balik awak tidur. Awak rehat. Lepas tu bangun baru tawak lagi. Surah Zumar. Kebaik soalan seorang macam Ustaz Muskalam, bolehkah kita manfaatkan sesuatu yang di mana ada padanya mempunyai perkara yang didengar, seperti promosi spa pada hari ibu, potongan 50% dari harga asal atau acara-acara yang berkaitan dengan dia. Maksudnya kita belilah, kita beli produk tersebut atau gunakan produk tersebut, dan pada harinya adalah hari ibu. Baik. Kalau nak jawab ni, dia perkara yang baru berlaku zaman ni. Kalau awak tanya konteks di Singapura, bukan tempat negeri Islam lain dan sebagainya, yang sekarang semua campur aduk. Okey. Dia masalah warak dan tidak, afdal ataupun tidak. Untuk katakan haram tak boleh, untuk konteks kita, saya tak akan kata macam itu tak boleh. Sebab kita dapati macam promosi bukan untuk perayaan ataupun majlis bid'ah, tapi majlis kufur lagi. Happy New Year sale, Chinese New Year sale, Deepavali sale. Awak pergi lah. Ha, kadang buat kat tempat Islam pun. Pergi, awak pergi boleh juga. Pasal pergi bukannya pasal dia punya majlis, dia punya perayaan. Pergi pasal dia punya produk mu murah. Orang tahu tu semuanya. Semua pelanggan nak murah, ada pun kan nak mahal. Tak ada. Jadi hari ibu ke, hari apa ke, semuanya memang begitu. Kemudian orang yang buat tu, lagi-lagi buat bid'ah, dia tak tahu bahawa dia bid'ah. Tata ada ulama' dia, ustaz dia, ustazah dia, kata boh. Kata boh dia, mana dia tahu. Jadi dalam bab macam ini, pergi pun tak apa, tak pergi pun tak apa. Maksud dia macam mana? Melainkan dia jelas, semua satu negeri ni tahu bahawa dia tak boleh. Lepas tu, kalau awak buat gitu, awak meraihkan, meramaikan tempat-tempat seperti itu dan sebagainya, dan dia takkan tinggalkan. Kalau macam itu, kita katakan, tak bolehlah pergi. Yang kedua, bolehkah kalau kita menolong kutipkan derma bagi kematian seseorang, baik untuk orang Islam dan kafir, ataupun kafir. Kutip derma untuk kematian seseorang memang amat, amat baik. Tapi untuk siapa? Untuk keluarga mati kan? Ataupun lah kita katakan untuk pengurusan apa ni, jenazah dan sebagainya, ia amat amat baik. Kerana keluarga mati perlukan bantuan-bantuan seperti itu. Dan antara dalilnya bahawa disuruh kita yang ziarah tu bawa makanan kepada apa ni, pada orang tersebut. Kerana dia dah sibuk sangat, dia tak ada nak buat makanan pun. Jangan buat sampai dia yang kena masak jadi kenduri pula. Haa. Tapi bukan bawa makanan, tu bawa makanan untuk dia dan untuk awak. Dia jadi kenduri juga sebenarnya. Bawa untuk dia je. Awak nak makan kan tu. Jadi itu kadaran. Untuk orang Islam, dah betul sekali. Untuk orang bukan Islam, Allah Alam itu maslahatnya. Kalau maslahatnya untuk berbaik-baik dengan jiran dan sebagainya, saya tak nampak pula dengan dia, masih mubah lagi.

Dan kita boleh ambil daripada ayat selepas tu, afata tasma'una ayu'minu lakum wa fakana fariqum yasma'una kalam Allahi thumma yuharrifuna. Apakah kamu nak sangat mereka-mereka ni beriman kepada kamu, sedangkan sebagian daripada mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka menyelewengkannya, menukarnya, thumma yuharrifuna. Selepas mereka mengetahuinya, minta lima qalu wa hum ya'lamuna, mereka mengetahui. Jadi dah nampak ayat-ayat Allah SWT banyak. Antaranya yang nampak kat luar tu semuanya, antaranya Quran, nampak juga, faham juga apa semuanya, tapi menyeleweng. Maknanya dia tak, dia tak ambil iktibar. Jadi itu mungkin mungkin mentafsirkan bahawa ada atau berbukti bahawa mereka tidak memikirkan kebesaran Allah SWT. Kemudian apa balasannya? Apa balasannya? Tak ada pula. Apa ni secara yang zahirnya daripada ayat itu kan kita tahulah tentang maksudnya apa balasan terhadap Bani Israel, melainkan kalau ada di dalam Israeliat. Jadi Israeliat kita faham ya, bagaimana kedudukan kita terhadap Israeliat di wilayah ini dalam kitab-kitab tafsir dan sebagainya. Kita boleh baca, kita boleh baca, tapi mesti ke kita beriman pada semuanya yang kita baca? Jawabnya tidak. Mana yang kita yakin, kita tahu bahawa dia ada sandarannya dalam Al-Quran, maknanya dia benar daripada Al-Quran, maka kita beriman pada dia. Jika tidak, kita tidak. Maka dia kesalahan, kita tak beriman. Kalau dia neutral, tak itu, tak gini, tak dibenarkan oleh Al-Quran, tak dimisterkan oleh Al-Quran, maka kita pun tak cakap apa-apa. Jadi sebab itu kena dalam bab Israeliyah ni, siapa yang banyak apa ni yang suka nak membaca dan sebagainya, boleh baca, tapi kena faham bab apa ni, mengambil hukum dan sebagainya. Hidangan daripada langit, itu lain. Itu mereka minta, mereka minta mukjizat tanda daripada Allah, daripada Allah SWT melalui nabi mereka. Yang itu biasanya kalau turun tak beriman, mereka akan diazab. Memang sebab tu zaman Nabi SAW tak dilakukan tu semuanya. Mereka minta Jabal Kubais jadi mas, mereka disuruh, mereka minta Nabi SAW suruh Allah SWT keluarkan apa tu matair pancar daripada bumi Mekah yang gersam tu, dan surah Isra banyak. Ataupun apa ni, kami berbual dengan Allah SWT, kubulah depan-depan lagi mereka minta. Sebab tu kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, Qul subhana rabbi ma kuntu illa bashara rasula. Katakanlah kepada mereka, maha suci Tuhanku, aku hanyalah manusia dan rasul, bukan nak bawa benda-benda tu semua. Ya? Itu tak disuruh kan? Disuruh kan? Tak disuruh. Tak tahu lah diminta atau tidak. Kalau sebab nuzulnya diminta, Allah Alam, saya tak tahu. Biasanya kalau turunnya mukjizat tu, mereka tak berlindung, mereka akan diazab. Sebab tu kata Allah SWT, وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Tidaklah kami yang melarang kami dari menurunkan ayat-ayat mukjizat ni, melainkan ia telah didustakan oleh orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah terangkan, kami turun pada gini, soleh gini, maka kami azab mereka. Itu antaranya halangan daripada diturunkan atau ditunjukkan mukjizat-mukjizat. Kalau ada, mungkin Allah Alam dia special case, Allah Alam. Itu yang saya cakap, kaedah umum. Setiap kaedah umum kita ada yang exception. Betul eh? Setiap kaedah umum ada exception. Jadi kalau awak tak belajar betul-betul, ambil kaedah besar-besar je, semua awak apply, awak terperanjat, betul punya ulama tak ambil untuk kes seperti ini, isu seperti itu dan sebagainya. Itu banyak kita dah fikir pasal apa ni, kaedah mafsadah, maslahah. Apabila dua keburukan datang, kita ambil yang lagi ringan. Dua orang yang jalan ke atas perahu, tak ada makanan, tak ada apa semuanya. Lepas tu satu tu sakit sikit, kan, betul tak? Boleh tak orang yang sihat tu bunuh dia, makan dia, nak hidup? Pasal dua kemudaratan, ambil yang lebih lebih ringan. Ini semua tak masuk dalam bab kaedah tersebut. Kalau contoh. Baik, insyaAllah kita kita sambung, tapi bukan minggu hadapan. Kemungkinan besar lah. Jadi sekarang saya umumkan dulu, tak dapat ada untuk pada minggu hadapan. Seminggu lah sampai pasti.